bin Wa'il As-Sahmi, ini adalah seorang tokoh, seorang tokoh yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, orang terpandang di kalangan orang-orang Makkah. Nah, barang dagangan dari orang Bani Zubayd ini dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Wa habata anhu haqqahu, tetapi dia tidak memberikan harga yang semestinya. Diambil barangnya tetapi tidak dikasih harganya. 6. Fasta'da 'alaihi bi bani Abdiddar wa bani Makhzum wa bani Jumah wa bani Sahm wa bani Adi falam yaktarisu lahu. Maka dia pun meminta tolong kepada bani Abdiddar, kepada bani Makhzum, kepada bani Jumah, kepada bani Sahm, kepada bani Adi, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Ya, mereka tidak mempedulikannya. Tidak ada yang mau membela dia, tidak ada yang mau membantu dia. Fa'ala Jabari Abi Qubaish, maka dia pun naik di atas Jabal Abi Qubaish, ya, gunung nama Jabal Abi Qubaish. Ini sebelah timur, ya, kota Makkah. 6. Atau sebelah timur dari Ka'bah. Wa dzakara dzulamatahu fi abyatin, dan dia pun menyebutkan kezalimannya dengan bait-bait syair. Ya, dia menyebutkan kezalimannya dengan bait-bait syair. Dan di kalangan orang Arab mereka memiliki kebiasaan di bulan Zulqa'dah, nah mereka menampilkan syair-syair mereka. Ya, syair-syair mereka kemudian selesai yakni dengan masuknya bulan Zulhijjah dengan ibadah haji. Nah, dia menyebutkan syair-syair, ya, dia menyebutkan bahwasanya dia datang dari negeri asing bawa dagangan, kemudian dia dizalimi. Dia menyebutkan bahwasanya nam bukan merupakan akhlak penghuni kota haram kalau dia membela kezaliman dan seterusnya. Nah, dia sebutkan bahwasanya dia dizalimi. Nam wa nada man yu'inuhu ala haqqihi, dan dia menyeru orang yang bisa membantunya untuk mengambil haknya. Fa masya fi dzalika Az-Zubair bin Abdul Muttalib, maka berjalanlah, yakni berjalan untuk mencari bantuan. Fa masya fi dzalika, maka berjalanlah fi dzalika yakni untuk merealisasikan hak tersebut, Zubair Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. 6. Hatta ijtama'a alladzina madha dzikruhum fi dari Abdullah bin Jad'an raisi bani Taim. Ya. Sehingga berkumpullah orang-orang yang telah disebutkan tadi di depan, ya, yakni Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad, Bani Zuhrah, Bani Sa'im. Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jada'an, tokoh dari Bani Sa'im. Wa tahalafu wa ta'aqadu ala alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha aw min ghairihim illa qamu ma'ahu hatta turadda 'alayhi mazlamatahu. Mereka bersepakat dan mengikat perjanjian bahwasanya tidaklah mereka mendapati di kota Makkah seorang pun yang terzalimi, baik dia itu berasal dari ahli Makkah, penduduk kota Makkah, atau selain mereka, orang dari luar Makkah, kecuali mereka akan bangkit untuk mengembalikan hak orang yang terzalimi tadi. Ya. Kecuali mereka akan bangkit bersama-sama, bersatu, untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi tadi. Tsumma qamu ila al-As bin Wa'il As-Sahmi fantaza'u minhu haqq az-Zubaydi wa dafa'uhu ilayhi. Ya. Kemudian setelah mereka bersepakat, mereka pun bangkit menuju al-As bin Wa'il As-Sahmi, dan mereka pun mengambil haknya Az-Zubaydi tadi dan mengembalikan haknya tadi. Wa qad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilfa ma'a a'mamihi, dan sungguh Rasulullah SAW beliau telah menghadiri kesepakatan tersebut bersama paman-paman beliau. Waqala ba'da an sarrafahu, waqala ba'da an syarrafahu Allah birisalati, laqad syahidu fi dari Abdullah bin Jud'an khilafan, ma'uhibbu annali bihi hamran na'ami, walau ud'a bihi fil islami la'ajabtu. Rawahul Baihaqi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan sungguh Rasulullah SAW beliau menghadiri kesepakatan ini bersama paman-paman beliau. Dan beliau bersabda, setelah Allah memuliakan beliau dengan ar-risalah, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jid'an hilafan. Sungguh aku telah menghadiri di rumahnya Abdullah bin Jid'an suatu perjanjian, suatu kesepakatan. Ma uhibbu anna li bihi humran na'am, yang aku tidak lebih suka kalau aku yang aku lebih suka daripada aku mendapatkan unta merah. Yang aku lebih suka menghadiri acara seperti itu daripada aku diberi dengan unta merah. Diberi unta merah, harta yang mewah. Nah, di zaman itu. Walau ud'a bihi fil Islam la jabtu. Seandainya di dalam Islam ini aku dipanggil untuk menghadiri majlis seperti itu, kesepakatan seperti itu, niscaya aku akan menghadirinya. Naam, tapi wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bil qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.